Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan daras dari kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah membaca beberapa kalam atau ucapan dari Asy-Syaikh pada kitab ini, kitab Kashfus Syubhat, terkait dengan sejarah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keadaan umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sampai dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau dakwahkan. Barakallahu fikum. Dan bagaimana sikap orang-orang musyrikun ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk hanya beribadah kepada Allah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana di dalam kalimat tersebut mengandung konsekuensi yang harus dijalankan. Kemudian di sini pada halaman 34 dari kitab yang saya punya, 6, yang cetakan hardcover, wa arafta kalam dari Asy-Syaikh, وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمْ عَلَى هَذَا الشِّرْكِ وَدَعَاهُمْ إِلَى إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Nah, memerangi mereka, dipahami makna memerangi mereka. Terjadi peperangan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sebab kesyirikan. Dikarenakan kesyirikan ini. Nah, sampai-sampai karena perbuatan syirik ini terjadi peperangan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan syirik ini merupakan permasalahan yang sangat besar, sampai-sampai karenanya lah terjadi perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. 6. Wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dan Nabi mengajak mereka untuk mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Naam, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah kepada seorang pun. Yakni janganlah engkau menyekutukan Allah di dalam ibadah, di dalam doa kalian, di dalam sholat kalian, di dalam sesembelihan kalian. Kepada seorang, kepada siapapun. Nah, engkau beribadah kepada Allah, akan tetapi di waktu lain engkau juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini maksud dari ayat ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ai arafta anna ta'abbudahum lillahi ma'a syirki bihi lam yanfa'hum, bahwasanya peribadatan mereka kepada Allah akan tetapi dibarengi dengan kesyirikan yang mereka lakukan, hal demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka. Nah, ibadah yang mereka lakukan sedikit pun tidak dianggap dan sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakbalhu, dikarenakan Rasul tidak menerimanya. Bal da'ahum ila ifradillahi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwa, bahkan beliau mengajak mereka untuk mengesakan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Wa hadhil ayatam nau ibadatal malaikah wa tamnau ibadatar rusul wa tamnau ibadatas salihin fa fiha ibtalu ibadati ghairillahi azza wajal kainan man kana walau kana ashabuha la ya'taqiduna fihim annahum yakhluquna wa yarzuqun. Ayat ini melarang, mencegah untuk melakukan peribadatan kepada siapa saja selain Allah, baik itu kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada orang-orang soleh, dilarang di dalam ayat ini. Dikarenakan Allah mengatakan ahada, lafad ahada, ma'allahi ahada, lafadnya nakirah, lafadnya nakirah. Maka lafad nakirah seperti ini maknanya ta'umulil jami', mencakup semuanya, siapa saja, sedekat apapun dia kepada Allah, setinggi apapun derajatnya di sisi Allah, seikhlas apapun mereka beribadah kepada Allah, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk dipanjatkan doa kepadanya, karena ibadah itu adalah hak milik Allah. Nah, dan peribadatan kepada selain Allah itu telah dilarang. Walaupun orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah ini tidak meyakini bahwa yang mereka ibadahi itu menciptakan dan memberikan rizki. Mereka tidak ada keyakinan hal demikian kepada yang mereka ibadahi. Hanya saja, mereka menjadikan yang mereka ibadahi tersebut, baik dari kalangan malaikat, wali, nabi, dan seterusnya, dijadikan sebagai wasilah, sebagai pemberi syafaat, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya sebatas ini, akan tetapi hal ini tetap dianggap sebagai bentuk peribadatan, dan inilah yang ditentang oleh Rasulullah, atau salah satu yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kufar Quraisy, kaum musyrikin pada zaman beliau. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sama sekali tidak bisa memudaratkan mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan para musyrikun ini mengatakan dan beralasan di dalam peribadatan mereka kepada selain Allah tersebut, haula'i syufa'una indallah, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah, perantara antara kami dengan Allah. Kami ini banyak dosanya, kalau kami langsung memohon kepada Allah, gak akan kira didengar dan tidak akan dijawab oleh Allah. Sehingga kami butuh sebagai butuh perantara-perantara dari orang-orang soleh, dari para nabi, dari para wali yang bisa menyampaikan permohonan kami kepada Allah. Perbuatan seperti ini dianggap kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana pada kalimat tersebut mengandung konsekuensi agar mereka meninggalkan itu semua dan hanya bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikarenakan mereka paham konsekuensi dari kalimat tersebut, maka terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, dan sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Fathu Makkah. Wa kama qala ta'ala, kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, sebagaimana firman Allah, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai', milik Allah lah da'watul haq. Apa itu da'watul haq? Nanti akan dijelaskan di sini di dalam syarahnya. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bi syai', orang-orang yang mereka seru tersebut sama sekali tidak bisa menjawab permohonan mereka dengan sesuatu apapun. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarah, lahu da'watul haq ay al-ibadatu sahihah, milik Allah lah da'watul haq. Apa maksudnya? Peribadatan yang benar. Peribadatan yang benar itu adalah milik Allah. Maksudnya, Allah tidak akan menerima peribadatan-peribadatan yang salah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah agama yang murni. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala hanya menerima agama yang murni. Apabila agamanya tercampuri dengan kesyirikan-kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Wallahu jalla wa ala la yaqbalu illa da'watul la illa da'watul haq. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali ibadah yang benar, yakni agama yang lurus, agama yang murni. Ammal ladzi ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairahu fa hadhihi da'watu syirkin la yaqbaluha Allah. Adapun orang-orang yang beribadah kepada Allah, akan tetapi di lain waktu dia juga beribadah kepada selain Allah, maka ini adalah peribadatan yang tercampuri dengan kesyirikan. Dan ini tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima. Nah, sebanyak apapun dia melakukan taqarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, bahkan sampai kepada jihad, sebanyak dan sebesar apapun ibadah yang dia lakukan ketika tercampuri dengan kesyirikan, nam la yakbaluha Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Sehingga oleh karena itu urusan kesyirikan ini sangat berbahaya sekali, sangat khatir, sangat berbahaya. Nah, ibadah yang dibangun dari masa dia muda sampai dia meninggal, ibadah-ibadah yang berat, mengeluarkan tenaga yang besar, jerih payah yang luar biasa, bahkan mengeluarkan harta yang banyak. Naam, dan bahkan sampai mengancam nyawanya. Ketika hal itu tidak dibarengi dengan keikhlasan atau tercampuri dengan kesyirikan, itu menjadi barakallahu fikum debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya, banyak akan tetapi tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. La yakbaluha Allah. Walladzina yad'una min duni, dan orang-orang yang menyeru kepada selainnya, baik kepada para malaikat, kepada rasul, kepada orang-orang saleh, kepada berhala, la yastajibuna lahum bisyai', orang-orang yang mereka ibadahi tersebut sama sekali tidak akan barakallahu fikum mengabulkan permohonan mereka. Nah, kenapa mereka tidak bisa mengabulkan permohonan dari orang-orang yang beribadah kepada mereka? Dikarenakan mereka enggak sanggup dan tidak bisa untuk menjawab. Ini keadaan musyrik dengan ma'bud yang mereka ibadahi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Hakikat nam dari keadaan al-abid yang beribadah dengan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah mengatakan ya ayyuhan nas duriba mathalun, wahai sekalian manusia, diberikan permisalan kepada kalian, fastami'u lah, maka dengarkanlah. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak sanggup untuk menciptakan walaupun hanya seekor lalat, makhluk yang sepele, binatang yang sepele menurut kita, yang kecil dan bahkan terkesan menjijikkan, kotor. Nah, yang seperti ini saja mereka tidak bisa menciptakannya. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka bersatu, bersinergi untuk menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastankiduna min la yastankiduhu min, andai lalat ini mengambil sesuatu darinya. Nah, lalat ini mengambil sesuatu darinya, la yastankiduhu min, mereka atau berhala-berhala tersebut tidak akan sanggup untuk mengambil kembali dan merebut apa yang sudah diambil oleh seekor lalat tersebut. Dha'ufat talibu wal matlub. Yang berdoa, yang beribadah lemah. Wal ma'bud, yang diibadahi juga lemah, sama-sama lemah. Nah, siapa yang bisa memberikan pertolongan? Siapa yang bisa memberikan bantuan? Sama-sama lemah. Barakallahu fikum. Kolaborasi yang sangat, sangat-sangat hancur. Dan sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun. Nah, dua-duanya lemah. Ini keadaan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dengan yang mereka ibadahi. Wal'iyadzu billah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan jeda dengan menyebutkan sebuah faedah terkait dengan makna ar-rabb dan makna al-ilah. Nah, kita tinggalkan matan dari Kasyful Syubhat. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya memberikan faedah tambahan terkait dengan fi bayani makna rabbi wal ilah, tentang makna ar-rabb dan makna al-ilah. Nah, maksud dari apa yang akan disebutkan oleh Syekh di sini adalah agar kita memahami makna ar-rabb dan makna al-ilah dan berlanjut dengan pemahaman dari kalimat la ilaha illallah. Nah, agar kita tidak salah. Allah jalla wa ala fil Qur'ani dzakara ar-rabba fi mawadhi'a wa dzakara al-ilaha fi mawadhi'a. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan lafaz ar-rabb pada beberapa tempat dan menyebutkan lafaz al-ilah pada beberapa tempat. Khud masalan surat An-Nas. Ambil contoh surat An-Nas. Surah An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Pertama Allah mengatakan bi rabbin nas, saya berlindung dengan rabbun nas, rabb manusia, malikin nas, penguasa manusia, ilahin nas, kemudian dilanjutkan dengan apa, ilahin nas. Nah, famal farqu baina rabbin nas wa ilahin nas, apa beda antara rabbun nas, nas itu artinya apa, manusia, apa beda antara rabb dari manusia dengan ilahun nas, ilah dari manusia. Hal huma bimakna wahid, apakah dua lafad ini, dua kata ini maknanya sama? Kalau maknanya sama, berarti barakallahu fikum, katanya terulang. Idzan al-kalam, idzan yakunul kalam mukarrarat. Berarti kalau seandainya di maknanya sama, berarti kalamnya, kalimatnya terulang. walaupun dengan lafaz yang berbeda. Au annahuma bi ma'nayaini fala budda min ma'rifatil farqi bainahuma. Atau dua kata ini memiliki makna yang berbeda sehingga harus bisa kita membedakan antara keduanya. Nah, wa katsiran ma ya'ti dzikrur rabb ka qoulihi ta'ala. Yang paling sering disebutkan adalah lafaz ar-rabb. Seperti firman Allah, "Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azhim sayaquluna lillah." Katakanlah, siapakah Rabb dari langit yang tujuh dan Rabb dari arsy yang agung? Mereka akan mengatakan lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Fataqarrara lafzur rabbi. Maka di dalam ayat ini lafaz ar-rabb diulang-ulang. Nah, yang pertama Rabbus samawati sab'i, kemudian yang kedua Rabbul arsyil azim. Dan juga lafaz al-ilah pada ayat yang lain juga sering disebutkan secara berulang. 6. Fama makna kullun minhuma? Lalu apa makna dari masing-masing kata tersebut? Nah, kemudian Syekh mulai akan menyebutkan makna masing-masing dari dua kata tersebut. Farrabbu maknahu al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi wa mughadzihim bi rizqihi tarbiyatan jismiyatan bil arzaqi wat ta'am wa tarbiyatan qalbiyatan ruhiyatan bil wahyi wal ilmi nafi' wa irsalir rusul. Ar-rab maknanya adalah al-murabbi. Maknanya adalah al-murabbi, pemelihara atau pemerhati. Nah, pemelihara atau pemerhati bagi makhluknya. Bagaimana Allah memelihara dan memerhatikan makhluknya? Dengan nikmat-nikmatnya. Wa mughadzihim, dan mengenyangkan mereka, mencukupi mereka dengan rizkinya. Dengan perhatian. Jismiyatan, pada fisiknya, dengan rizki-rizki dan makanan. Watarbiyatan kolbiyatan, dan perhatian, pemeliharaan terhadap dari sisi hati dan dari sisi ruh. Dengan apa? Bil wahyi, dengan wahyu yang diturunkan, ilmu yang bermanfaat dan diutusnya para rasul. Nah, ini makna ar-rab. Rab, Allah pemerhati dan pemelihara dari makhluk-makhluknya. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya, makhluk-makhluknya? Secara fisik dan secara ruh. Nah, secara fisik, 6, rizkinya dicukupkan oleh Allah Azza wa Jal. 6, Allah ciptakan mereka dengan bentuk fisik yang paling sempurna. 6, dan Allah cukupi rizki-rizki mereka dan Allah kenyangkan perut-perut mereka dengan rizki-rizki yang banyak. Dan juga Allah memperhatikan dan memelihara mereka dari sisi kalbu, dari sisi hati mereka, dari sisi ruh. Bagaimana caranya? Dengan diturunkannya wahyu melalui perantara-perantara para rasul. Ilmu yang bermanfaat, diutusnya para rasul agar membimbing mereka kepada jalan yang benar dan bisa memberikan tazkiyatun nufus kepada diri mereka. Nah, ini perhatian tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Wa min ma'anir rabbi annahul malik lis samawati wal ardi. Dan di antara makna dari ar-rabb, masih berlanjut ini, bahwasanya Allah adalah penguasa, pemilik. Penguasa atau pemilik bagi langit dan bumi. Farabbus syai'i malikuhu wal mutasarrif fihi. Maka kalau dikatakan sebagai Rabbus syai', Rabb dari sesuatu, maka maksudnya adalah penguasanya atau pemiliknya yang berkuasa pada sesuatu tersebut. Allah mengaturnya, Allah berkuasa dan Allah yang mengaturnya. Wa min ma'ani rabbi al-muslih alladhi yuslihul asya' wa yadfa'u anha ma yufsiduha. Dan di antara makna ar-rabb adalah al-muslih, yang memperbaiki. Nah, yang memperbaiki dan memperbagus, alladzi yuslihul asya, yang memperbaiki segala sesuatu dan menahan dari sesuatu yang dapat merusaknya. Nah, ini makna ar-rabb. Allah memperbaikinya, menjadikannya indah, menjadikan dia barakallahu fikum bagus dan bermanfaat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari sesuatu yang bisa dan dapat merusaknya. Fallahu Subhanahu wa taala huwal ladzi yuslihu hadzal qaun wa yunazzimuhu ala muqtada iradatihi wa hikmatihi Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai Rabbul makhlukat, dialah yang memperbaiki alam semesta ini dan mengaturnya. Allah mengaturnya. Nah, sesuai dengan iradahnya, keinginannya, dan sesuai dengan hikmahnya yang agung. Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ar-Rabb. Nah, Allah mengatur. Allah menciptakan. Allah mencukupi nikmat-nikmat. Allah memelihara dan memperhatikan makhluk-makhluknya. Dan juga, barakallahu fikum, pemilik dan yang berkuasa pada makhluk-makhluknya. Dan mampu menahan segala hal yang bisa memudaratkan makhluk-makhluknya tersebut. Barakallahu fikum. Ini makna ar-Rabb. Amal ilah. Adapun makna al-ilah, maknahu al-ma'bud. Makna al-ilah, la ilaha illallah, la ilaha, ilaha. Sekarang kita akan belajar apa itu ilaha. Adapun makna al-ilah, maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Min alaha ya'lahu, min aliha ya'lahu. Fi'il madinya aliha ya'lahu. Nah, bimakna ubida yu'badu, fa ilahun maknahu ma'bud. Jadi ilah maknanya adalah ma'bud, yang diibadahi. Walaysa maknahu ar-rab. Sehingga ilah itu maknanya bukan rab. Nah, ilah itu maknanya bukan rab. Beda. Berarti di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah menjelaskan bahwasannya berbeda antara makna ar-rab dengan makna al-ilah. Kenapa demikian? Agar kita tidak salah di dalam memahami. Nanti akan terkait dengan ketika kita akan memaknakan kalimat tauhid dari la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Wal ilahiyah hiya al ibadah. Al ilahiyah maknanya adalah ibadah. Wal walahu wal hub, yang mana pada lafadz ilah ini terkandung al-hub. Al-hub, rasa kecintaan. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ibaduhu al-mu'minun wa yakhafunahu wa yarjunahu wa yataqarrabuna ilahi. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman, ditakuti, dan hamba-hamba yang beriman berharap kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa ma'na al-ilah. Fatabayyana al-farqu baina ma'na ar-rabb wa ma'na al-ilah. Sehingga oleh karena itu jelas bagi kita perbedaan antara makna ar-rabb dan makna al-ilah. Bahwasanya dua kata ini masing-masing memiliki makna yang berbeda. Sehingga apabila ada yang mengatakan bahwasanya makna antara ar-rabb dan ilah itu sama saja, itu adalah sebuah kesalahan. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Mereka mengatakan bahwasanya al-ilah maknanya ar-rabb, ar-rabb maknanya adalah al-ilah. Maka barang siapa yang mengatakan demikian, itu adalah sebuah kesalahan. Hanya saja para ulama mengatakan idza dzukira jami'an sara ar-rabbu lahu makna wal ilah lahu makna. Apabila disebutkan dalam satu konteks, dalam satu tempat, seperti di dalam surat An-Nas. Ini kan disebutkan dalam satu konteks, dalam satu surat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, Barakallahu fikum. Kalau disebutkan di sini, dua-duanya langsung disebutkan dalam satu kalimat atau dalam satu pembahasan. Nah, para ulama mengatakan sara ar-rabbu lahu makna wal ilah lahu makna. Nah, Rabb memiliki makna tersendiri dan ilah memiliki makna tersendiri. Wa idza dzukira wahidun dakhala fihi ma'nal akhar. Akan tetapi kalau disebutkan satu saja, disebutkan di dalam satu konteks lafaz ar-rabb. Nah, dan lafaz al-ilah tidak disebutkan. Kemudian di dalam kalimat yang lain disebutkan lafaz al-ilah saja, sementara lafaz ar-rabb tidak disebutkan. Nah, apabila disebutkan salah satu dari keduanya tanpa yang lain, maka barakallahu fikum, mereka akan bergabung dalam satu makna. Dua lafaz ini akan bergabung dalam satu makna. Ini yang disebut oleh para ulama idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kata ini bergabung, yakni disebutkan dalam satu maqam, dalam satu kalimat, maka maknanya berbeda-beda, masing-masing membawa makna tersendiri sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Tapi kalau disebutkan salah satunya, misalnya barakallahu fikum, disebutkan hanya rob, maka pada lafaz rob ini mengandung makna ilah. Nah, atau sebaliknya hanya disebutkan ilah saja, maka pada lafaz al-ilah ini juga mengandung makna ar-rob. Sama seperti al-fakir dan al-miskin. Al-fakir dan miskin. Nah, lafaz al-fakir dan miskin. Fakir miskin. Kalau disebutkan dalam satu konteks, dua-duanya disebutkan. Nah, dalam satu kalimat, maka masing-masing dari dua kata ini memiliki makna yang berbeda dengan yang lainnya. Fakir memiliki makna sendiri, sementara miskin memiliki makna tersendiri. Tapi kalau hanya disebutkan satu saja, hanya disebutkan fakir, maka pada lafaz fakir ini mengandung makna al-miskin. Atau sebaliknya disebutkan hanya miskin saja tanpa fakir, maka pada lafaz miskin ini mengandung makna al-fakir. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah atau zakat itu bagi fuqara dan masakin, orang-orang miskin. Apa makna al-fuqara? Al-fuqara itu orang-orang yang enggak punya sama sekali. Nah, enggak punya sama sekali. Kalau miskin dia punya tapi tidak mencukupi. Nah, mana yang lebih baik keadaannya, miskin atau fakir? Miskin. Nah, sama juga seperti makna al-iman dan al-islam. Makna al-iman dan al-islam. Para ulama mengatakan lafaz al-iman dan islam masing-masing memiliki makna tersendiri. Terlebih kalau seandainya dia di dua-duanya disebutkan dalam satu kata, dalam satu konteks atau dalam satu pembahasan, maka masing-masing membawa makna sendiri. Tapi kalau hanya disebutkan salah satunya, islam itu adalah iman dan sebaliknya iman itu adalah Islam. Seperti yang kita katakan tadi, izajtama'a iftaraqa. Kalau dia bersatu, dia berpisah. Berpisah secara apa? Makna. Wa izaftaraqa, kalau jasadnya terpisah, nah, maka hati mereka satu. Barakallahu fikum, maknanya satu. Nah. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan, apabila lafaz iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks, nah, maka lafaz Islam itu terkait dengan al-a'mal al-zahirah, amalan-amalan yang zahir. Seperti di dalam rukun Islam, Nabi Muhammad ketika di dalam hadis Jibril yang panjang, yang di situ ditanya oleh malaikat Jibril tentang tiga hal, nam, Islam, iman dan ihsan. Kemudian ditanya tentang hari kiamat terakhirnya. Ketika beliau ditanya tentang Islam, apa jawaban Nabi? Antasyhada an la ilaha illallah. Beliau menyebutkan rukun Islam yang lima, syahadat salat, zakat, puasa, haji. Ini al-a'mal adh-dhahirah, iya. Amalan-amalan secara zahir. Nah, ketika beliau ditanya tentang rukun iman, apa jawaban beliau? Antuk mina billah. Amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Nah, amalan batin semuanya. Antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Engkau beriman kepada Allah, kitabnya, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Beriman kepada al-qadar, beriman kepada yaumul akhir. Nah, disebutkan al-amal al-batinah. Barakallahu fikum. Nah, ini menunjukkan masing-masing antara iman dan Islam itu memiliki makna yang berbeda apabila disebutkan dalam satu pembahasan atau satu konteks atau satu kalimat. Tapi kalau disebutkan salah satu, nah, dari keduanya, iman itu adalah Islam, Islam itu adalah iman. Nah, dan banyak sekali contohnya di dalam ayat. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.